です。 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki babu maja'a firruqa wa tama'im. Bab, kata penulis rahimahullah ta'ala, maja'a firruqa wa tama'im, tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan mempelajari rangkaian bab. Semuanya masih berhubungan dengan masalah sebab. Ada 4 bab, 3 bab berurutan. Ditambah lagi nanti insyaAllah bab ke-28, bab tentang tatayur. Semua terkait dengan kaidah sebab. Dalam bab ini penulis menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertama, fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. An Abi Bashirin al-Ansari, dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada rombongan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, utusan itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, untuk menyampaikan kepada rombongan, Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'at. Tidak boleh tertinggal di leher hewan tunggangan kalung yang terbuat dari busur panah atau tali busur panah atau kalung apa saja, illa kuti'at, kecuali harus dicopot atau diputuskan, dilepaskan. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Di dalam hadis yang mulia ini, kata Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, terdapat 3 pelajaran. Yang pertama, anna ta'liqal autar lidaf'il afati fi hukmit tama'im fit tahrim. Bahwasanya menggunakan tali busur panah untuk menangkal penyakit, maka hukumnya haram, sama dengan hukum tamimah. Sama dengan hukum tamimah. Apa dalilnya hukum tamimah? Dalilnya menggunakan tamimah itu haram. Taib. Kemarin saya sebutkan lafaz yang lebih sahih. Ada yang ingat? Man? La. Ada yang lebih sahih? Man? Itu lafaz yang ada di kitab ini. Ada yang lebih sahih lafaznya? Gak ada ingat? Satupun gak ada yang ingat? Yang lebih sahih dengan lafaz man allaqa. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengaitkan jimat atau menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nah, jemaah sekalian, dulu di antara kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menggunakan jimat dari bekas busur panah, dari talinya itu dikalungkan di leher hewan tunggangan. Sama saja dengan hari ini, ada orang punya mobil, mobilnya tersebut dipasang jimat. Begitu pula rumah makan untuk melariskan, atau tempat usaha, dan lain-lain. Ini kesyirikan zaman jahiliyah, tapi masih dipertahankan oleh manusia. Begitulah setan. Karena kebodohan manusia dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Jadi pengharaman di sini maknanya adalah syirik, bukan sekedar dosa besar. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar, tergantung keyakinan. Kalau meyakini jimat itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka itu adalah syirik besar. Kalau diyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menetapkan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa masih dikatakan syirik kecil? Padahal dia yakin itu hanya sebab. Allah yang menentukan, tapi masih tetap dia dihukumi syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Fadhlaki. Taib, ahsan. Barakallahu fikum. Seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini ada tercabang pelajaran bahwasannya pemimpin memiliki tugas utama untuk mengawasi pengamalan agama yang dilakukan oleh masyarakatnya, menjaga akidah mereka, memperhatikan dan mengawasi apa yang terjadi pada mereka dalam hal akidah. Ini yang paling utama. Coba lihat, ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di perjalanan bersama para sahabat, beliau mengawasi sampai hewan kendaraan mereka. Ternyata masih ada hewan-hewan mereka pakai jimat. Karena maklum saja, para sahabat itu enggak semuanya yang sudah lama masuk Islam kan, ada yang baru masuk Islam. Sehingga dia belum tahu, belum belajar. Makanya ketika Nabi SAW melihat itu, beliau perintahkan untuk dilepaskan. Dan inilah sebenarnya tugas pemimpin yang paling utama. Menjaga akidah masyarakat. Menjaga agama mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Ini tugas pemimpin yang paling utama. Yang kelak Allah akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin. Apakah itu pemimpin keluarga, RT RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi maupun negara, semuanya akan Allah minta pertanggungjawaban. Yang paling penting yang akan ditanya adalah usaha mereka untuk menjaga agama masyarakat. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap pemimpin. Ini tugas utama pemimpin. Tugas utama pemimpin. Namun sangat disayangkan orang-orang yang berebut jabatan hari ini mereka tidak paham apa tugasnya. Dan mereka tidak mengerti. Mereka tidak menyadari tanggung jawab yang sangat besar kelak di sisi Allah. Subhanallah. Berambisi mengejar jabatan. Setelah dapat jabatan dia bikin syukuran. Padahal Nabi SAW mengatakan, innakum satahrisuna alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Penyesalan yang dikejar. Ini jemaah sekalian. Tapi kemarin kita ada bahas. Ada hari di mana para sahabat ingin menjadi pemimpin. Hari apa itu? Peperangan Khaybar. Kenapa? Iya. Karena sudah dijamin. Nabi SAW sudah mengatakan, yang memimpin peperangan Khaybar adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Dan sudah dijamin dia dapat pertolongan. Selain itu jemaah sekalian, sahabat gak pernah, para sahabat pada umumnya tidak ingin menjadi pejabat. Sampai-sampai Umar berkata, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Saya tidak pernah suka menjadi pemimpin, menjadi pejabat kecuali hari itu saja. Karena mereka takut pertanggungjawabannya. Dan juga jemaah sekalian, orang yang mendapatkan jabatan karena dia minta jabatan itu, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Kalau sekarang bukan lagi minta, mengemis. Mengemis minta jabatan. Mengemis kepada siapa? Kepada rakyat. Minta dipilih. Pasang poster di mana-mana supaya dipilih. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tas'alil imarah fa innaha in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jangan kamu minta jabatan, karena kalau kamu dapatkan jabatan itu dari hasil minta-minta, kamu tidak akan ditolong. Tapi kalau kamu dapatkan tanpa memintanya, maka kamu akan ditolong. Maksudnya ditolong oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, maka tercela orang yang berambisi menjadi pejabat. Padahal yang mereka kejar hanyalah penyesalan di hari kiamat. Iya. Ini jemaah sekalian, tugas pemimpin. Tugas pemimpin itu berat. Makanya termasuk satu dari 7 golongan yang Allah akan beri naungan di hari kiamat. Pemimpin yang adil kan? Karena memang tugasnya berat. Tapi kalau dia berbuat adil, maka keutamaannya juga besar. Iya. Apa yang dimaksud pemimpin yang adil? Pemimpin yang menegakkan syariat Allah. Itulah pemimpin yang adil. Ini pelajaran yang tercabang dari sini. Termasuk kita juga pemimpin terhadap keluarga kita. Harus kita awasi. Istri kita, sebagaimana insyaAllah akan kita bahas hadis setelah ini, bagaimana sahabat mengawasi istri dan keluarganya. Anak-anak kita, awasi pengamalan mereka terhadap agama. Jangan-jangan mereka menyimpang. Lihat Nabi SAW, sampai kendaraan mereka pun beliau perhatikan. Ternyata di antara kendaraan mereka masih ada yang pakai jimat, sisa-sisa jahiliyah dahulu. Iya. Pelajaran yang kedua, izalatul munkar, kewajiban menghilangkan kemungkaran. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisanih. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbih. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Kalau tidak sanggup juga, maka dengan lisan. Afwan, dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dia cuma benci dalam hati, dia diam saja. Karena memang imannya lemah. Dia tidak bicara, dia tidak merubah kemungkaran. Iya. Tapi kemarin sudah kita bahas, merubah kemungkaran itu ada kaidah. Yaitu, tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau kita merubah kemungkaran dan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, kita hanya berbuat dosa, bukan melakukan kebaikan. Begitu pula jemaah sekalian, memunculkan kemungkaran yang lebih luas, walaupun tidak lebih besar, itu juga tidak boleh. Makanya ini luar biasa pemahaman para ulama. Ulama sepakat, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi, ketika fuqaha Baghdad berkumpul, semuanya ingin memberontak kepada Al-Ma'mun yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi mereka kemudian dilarang oleh Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad yang paling menderita, yang paling tersiksa secara fisik dalam peristiwa tersebut. Banyak sudah ulama dibunuh oleh Al-Ma'mun, penguasa yang zalim. Tetapi ketika fuqaha Baghdad berkumpul, semuanya sudah sepakat ingin memberontak, Imam Ahmad melarang. Imam Ahmad mengingatkan kepada mereka bahaya fitnah. Maksudnya fitnah apa? Pertumpahan darah antara sesama muslim. Pertumpahan darah antara sesama muslim. Antara pendukung pemerintah dan yang kontra dengan pemerintah. Lalu ada yang mengatakan, wahai imam, bukankah fitnah yang dia lakukan lebih besar? Kekufuran. Sepakat ulama. Gak ada beda pendapat. Akidahnya kufur. Dan akidah yang dia paksakan kepada masyarakat itu kufur. Betul, kekufuran. Tapi kata Imam Ahmad, fitnah pemberontakan itu lebih luas. Fitnah kekufuran yang dia lakukan, dia sifatnya khusus. Tidak begitu meluas. Beda kalau mereka memberontak. Nanti lebih luas. Lebih tersebar kemungkarannya. Iya. Lihat jemaah sekalian, pemahaman Imam Ahmad. Intinya, tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya melengserkan pemimpin muslim yang zalim. Di antara hikmahnya apa? Supaya tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Yaitu pertumpahan darah antara sesama muslim. Dan ini bukan sekedar kekhawatiran, ini sudah fakta. Terjadi di mana-mana. Di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Sampai di abad Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, sepanjang sejarah, tidak ada pemberontakan kecuali mudaratnya lebih besar. Itu sampai di zaman beliau. Belum ada senjata otomatis. Belum ada bom. Apalagi zaman sekarang. Di Libya, mereka berhasil menggulingkan pemerintah. Tapi setelah mati, ribuan orang. Di Tunisia juga begitu. Mereka berhasil. Tapi setelah mati, ribuan orang. Mereka anggap apa itu nyawa kaum muslimin. Kemudian, setelah pemerintahnya tumbang, apakah ada jaminan pemerintah berikutnya lebih bagus? Enggak ada jaminan jemaah sekalian. Tidak ada jaminan. Pemerintah berikutnya lebih bagus. Yang mungkin bisa menjadi harapan kita agar pemerintah lebih bagus adalah kita memperbaiki diri. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 129. Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin atas orang-orang yang zalim. Karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita berbuat zalim, pemimpin kita juga zalim. Kita pendosa, pemimpin juga pendosa. Maka memperbaiki diri kita itu lebih baik. Makanya kata An-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama ala annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ulama sepakat. Tidak boleh melengserkan pemerintah karena dosa besar yang dia lakukan. Iya. Selama dia masih muslim, walaupun dia zalim, pelaku dosa besar, sepakat ulama tidak boleh dilengserkan. Tapi orang-orang bodoh mengatakan, kalian gak mau menurunkan dia karena kalian adalah penjilat penguasa. Kata orang-orang bodoh. Mereka tidak paham ini kaidah ahlu sunnah yang disepakati seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan tentu ahlu sunnah melakukan itu tunduk kepada pemerintah, tidak memberontak walaupun zalim, bukan karena ingin menjilat, tetapi karena tunduk kepada syariat yang mulia ini. Iya. Beda dengan para penjilat. Ketika mereka diuntungkan, maka mereka tidak akan menyerang penguasa. Tapi ketika mereka dirugikan, mereka akan menyerang penguasa. Ya, seperti banyak hari ini. Dulu yang paling vokal mengkritik pemerintah. Sekarang diam sudah. Kenapa? Sudah dapat jabatan. Itu bukan ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu enggak peduli. Bahkan diambil baiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Bayya'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati man syatina wa makrahina wa yusrina wa usrina wa asaratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu." Nabi SAW telah mengambil janji setia, baiat atas kami untuk tidak merampas kepemimpinan, untuk selalu mendengar dan taat. Fiman syatina wa makrahina. Dalam keadaan kami lapang atau dipaksa. Terpaksa harus taat. Wa yusrina wa usrina. Dalam keadaan kami mudah atau sulit. Jadi enggak ada bedanya jemaah sekalian. Pemerintah bikin kebijakan memudahkan kita atau menyulitkan kita, enggak ada bedanya. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Dan kita diambil baiat juga oleh Nabi SAW untuk tidak merampas kepemimpinan dari pemiliknya. Ya. Itu sifat ahlu sunnah. Demi menghindari kemungkaran yang lebih besar. Maka ini harus dipikirkan. Kalau kita merubah kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Yang keempat, afan yang ketiga, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Menyampaikan kepada manusia apa yang dengan itu bisa menjaga akidah mereka. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada kita dalam hadis yang mulia ini. Penjagaan terhadap akidah ini penting sekali. Karena akidah adalah pondasi amalan. Enggak ada gunanya kita ajak orang sholat atau puasa jika akidahnya mengandung kesyirikan dan kekufuran. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Jamaah sekalian, ini yang saya katakan tadi, hadis ini ada kisah yang melatar belakangi. Saya bacakan dulu kisahnya. Dan kisahnya ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Atau dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah, awal kisah ini. Dari An Zainab, imra'ati Abdullah ibn Mas'ud. Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qalat, ia berkata, "Inna Abdullah ra'a fi unuki khaytan." Sesungguhnya suamiku Abdullah melihat di leherku ada apa namanya? jimat yang terbuat dari benang. Faqala ma hadha? Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, apa ini? Qultu khaytun ruqiya li fihi. Maka beliau menjawab, ini adalah benang yang sudah diruqyah untukku. Nah, jemaah sekalian, inilah sebabnya penulis menyebutkan ruqyah bersama dengan tamimah. Karena di antara metode para dukun, mereka meruqyah di jimat-jimat. Iya. Qalat fa akhadahu thumma qata'ahu. Kata istrinya, maka Ibnu Mas'ud langsung mencopot benang itu lalu menghancurkannya, memutus-mutuskannya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, antum alu Abdullah la aghniya anisyirki. Kalian keluarga Abdullah tidak butuh dengan kesyirikan ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian beliau menyampaikan hadis ini, hadis yang akan kita bahas. Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan tamimah serta tiwalah adalah syirik. Maka istrinya pun menjawab, laqad kana aini taqdhif wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi. Wahai suamiku, kenapa dikatakan syirik? Padahal dulu ketika mataku sakit, maka aku pergi kepada seorang dukun Yahudi. Ada dukun Yahudi pula. Fa idza raka sakanat. Ketika dia bacakan ruqyahnya, maka mataku pun sembuh. Kenapa dikatakan syirik? Lihat jemaah sekalian, tipu daya para dukun. Tetapi orang yang berilmu tidak akan tertipu. Orang yang mempelajari tauhid tidak akan tertipu. Maka apa jawab Ibnu Mas'ud? Innama dzalika amalu syaitan. Sebenarnya itu hanyalah permainan setan. Tipu daya setan itu bersama para dukun. Kana yankhasuha biyadih fa idza raqaha kaffa anha. Setan itu yang menusuk matamu supaya kamu mau datang kepada dukun itu. Ketika dukun itu mulai membacakan mantranya, maka setan melepaskan tusukannya. Jadi ini modus antara para dukun dan setan-setannya, supaya manusia percaya kepada dukun dan mau mendatangi para dukun. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Pengobatan itu hukumnya dalam syariat itu tidak melihat pada sembuh atau tidak. Dia sembuh ini, tapi ternyata permainan setan. Jadi benar dan tidaknya pengobatan bukan dilihat hasilnya sembuh atau tidak. Bisa jadi sembuh, tapi tetap saja salah. Seperti orang minum khamar, mungkin saja dia sembuh dari penyakit tertentu, tapi tetap saja yang dia lakukan haram. Iya. Dan lihat pelajaran penting juga, sahabat, orang yang berilmu tidak tertipu dengan modus para dukun ini. Iya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kepadanya, kalau kamu sakit, cukup bagi kamu meruqyah dirimu sendiri. Bacalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, washfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan doa ini kepada istrinya. Sudah enggak usah ke dukun. Meruqyah saja sendiri. Iya. Dia juga enggak bilang kalau sakit nanti saya ruqyah, tidak. Ruqyah sendiri. Iya. Inilah jemaah sekalian, kisah yang melatar belakangi hadis ini sehingga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Makanya di sini ada pelajaran penting, penjagaan terhadap akidah, terutama untuk setiap pemimpin, termasuk pemimpin keluarga, seorang suami atau seorang ayah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, al-hathu ala siyanatil akidah. Dorongan untuk menjaga akidah. Jemaah sekalian, ini milik kita yang paling berharga. Harus dijaga. Dan ini teladan para sahabat menjaga akidah dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran. Amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Yaitu menjaganya dari perusak-perusaknya walaupun banyak manusia melakukan perbuatan yang bisa merusak akidah. Maka kita harus ingatkan manusia, itu salah, tinggalkan. Kalau memang merusak akidah. Ini teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Hadis sebelumnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahabat. Bagaimana mereka menjaga akidah pada masyarakatnya dan pada keluarganya. Pelajaran yang kedua, tahrimu isti'mali hadhil asya' al-madhkura fihi. Diharamkannya menggunakan 3 perkara yang terdapat dalam hadis ini. Yaitu ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Nanti ada perinciannya tentang ruqyah. Namun yang dimaksud di sini ruqyah yang mengandung syirik. Ruqyah yang mengandung syirik yaitu ruqyahnya para dukun. Iya. Yang ketiga, anna hadhihi thalath al-madhkurata syirkun min ghairi istithna'in. Bahwasanya 3 perkara yang disebutkan di sini semuanya adalah syirik. Jadi bukan hanya haram. Semuanya adalah syirik tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian maksudnya ruqyah yang mengandung syirik. Nah, kita sekarang baca berikutnya penjelasan penulis. Penulis Kitab Tauhid. Kata beliau, at-tama'imu syai'un yu'allaku 'alal auladi minal ain. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak atau yang dipakaikan kepada anak-anak untuk melindungi mereka dari penyakit ain. Yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia. Dan anak-anak yang paling sering kena memang. Kenapa? Imut-imut. Orang dewasa kena juga tapi jarang. Karena sudah enggak imut. Ya. Anak-anak senang dipandang orang kan? Karena imut-imut. Makanya kena ain dia. Orang dewasa ada juga kena, tapi jarang. Seperti seorang sahabat, Sahal bin Hunayf. Itu hampir mati gara-gara kena ain. Karena beliau buka baju mau mandi di sungai, lewat seorang sahabat. Melihat kulitnya, ternyata kulitnya putih sekali, lebih putih dari seorang wanita. Tidak lama beliau langsung jatuh pingsan hampir mati. Kemudian beliau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW langsung bertanya, siapa yang kalian curigai melakukan ini? Ditunjuk seorang sahabat. Sahabat itu dipanggil, disuruh berwudu, lalu sisa wudunya dimandikan kepada orang sakit. Itu cara pengobatan penyakit ain. Cara yang kedua dengan diruqyah. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ke berapa? Yang ketiga. Bagaimana lafaz hadisnya? La ruqyata illa min ainin aw humatin. Jadi 2 caranya. Suruh orang yang memandang dia untuk berwudu, sisa wudunya ditampung, dimandikan kepada orang sakit itu yang kena ain. Yang kedua dengan cara diruqyah. Dan dia berdosa besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, alama yaktulu ahadukum akhahu. Mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Jadi bisa dihukumi pembunuh dia. Hati-hati jemaah sekalian. Iya. Kemudian beliau berkata kepadanya, halla barakta alaihi. Kenapa kamu tidak doakan keberkahan untuknya? Jadi kalau kita lihat saudara kita memiliki keistimewaan, termasuk hartanya. Dia punya harta. Atau ketampanannya. Atau apa saja yang kita lihat istimewa. Baik dunia maupun akhirat. Maka apa yang kita lakukan? Doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Baca itu. Supaya dia tidak kena ruqyah. Tidak kena ain. Kalau dia kena ain, berdosa kita. Iya. Bisa sampai membunuh ini. Bahaya besar ini. Nah jemaah sekalian. Tentunya untuk selamat dari penyakit ain, minta perlindungan kepada Allah, bukan dengan menggunakan jimat. Menggunakan jimat adalah syirik. Baik. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi kata Syekh, jika jimat itu dari Al-Qur'an, yaitu ditulis dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebagian ulama salaf membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Tetap mereka menganggap terlarang. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antaranya Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau. Dan pendapat yang benar tetap terlarang sebagaimana nanti akan kita jelaskan insyaallah, ada 5 alasannya. Warruqahiyalati tusamma al-azaim. Adapun ruqyah itulah yang dinamakan al-azaim, bacaan-bacaan. Kata para ulama, arti ruqyah itu adalah al-qira'atu 'alal marid, membaca untuk orang sakit. Itu makna ruqyah. Dan tidak ada riwayat ada anak Nabi SAW atau sahabat meruqyah rumah atau mobil atau tempat usaha, tidak ada. Itu termasuk mengada-ada. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirki. Kata penulis, dalil telah memberikan pengkhususan ruqyah yang tidak mengandung syirik, maka boleh. Maka boleh, yaitu sabda Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada syirik. Iya. Jadi maksud hadis ini tidak berlaku mutlak. Ada dalil pengkhususan ruqyah yang tidak mengandung syirik, maka boleh. Bahkan amal soleh. Kalau kita meruqyah orang, kita beramal soleh, membantu dia, menolong dia. Iya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma. Nabi SAW telah memberikan keringanan dari penyakit huma. Apa penyakit huma itu? Bukan. Ya, penyakit karena sengatan binatang berbisa. Kalau demam pakai hah? Pakai ini, alif maksurah, huma, ya. Sekarang pakai ta. Itu sengatan binatang berbisa. Iya, beda. Wattiwalah. Itu hadis yang beliau maksudkan yang kita sebutkan tadi di bab ketiga. Walaupun itu bukan khusus untuk dua penyakit itu, tapi berlaku untuk semua penyakit. Maksud Nabi SAW itu yang paling manjur. Ya. Adapun attiwalah, syai'un yasna'unahu. Sesuatu yang mereka buat. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Mereka menyangka itu bisa menjadikan seorang wanita lebih cinta kepada suami atau suami lebih cinta kepada istri. Ya, apa bahasa kita itu? Pelet. Maka itu termasuk syirik karena dia jenis sihir. Baik. Kata Syekh Shalal Fauzan, 3 pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan penulis. Pelajaran yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismain. Bahwasanya ruqyah itu terbagi menjadi 2. Qismin masyru'in wa qismin mamnu'in. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang terlarang. Jadi hasil kesimpulan dari penjelasan penulis, maka ruqyah itu terbagi 2. Yang disyariatkan dan yang terlarang. Fal masyru' ma khala minasyirki, yang disyariatkan apabila tidak mengandung syirik. Wal mamnu' ma kana fihi syirkun. Adapun yang terlarang yang mengandung kesyirikan. Baik. Lengkapnya jemaah sekalian, ruqyah itu harus terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, dengan menggunakan Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah yang disyariatkan harus terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama, meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mana? Seluruh ayat boleh sebenarnya. Tapi ada ayat-ayat yang lebih dianjurkan dan semua itu ayat-ayat singkat. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah. Kita sudah hafal surat Al-Fatihah, kita sudah bisa meruqyah. Enggak perlu panggil orang untuk meruqyah kalau ada keluarga kita yang sakit, apalagi minta ruqyah untuk diri sendiri, maka sudah kita bahas di bab yang ketiga, itu tercelah. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, umumnya doa-doa singkat. Seperti yang kita sebutkan tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Sudah. Begitu saja meruqyah. Kemudian dianjurkan juga sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, setelah kita baca, kita tiupkan kepada orang sakit itu. Iya. Juga dianjurkan kita pegang anggota tubuhnya yang sakit. Iya. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini yang terpenting. Meyakini ruqyah yang kita lakukan hanya sebab yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah berkehendak sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Iya. Ada orang setiap meruqyah sembuh, setiap meruqyah sembuh. Ini patut dia hati-hati. Jangan-jangan setan lagi mempermainkan dia. Iya. Setiap dia datang, setan lari. Setiap dia datang, setan lari. Untuk apa? Memunculkan ujub dalam dirinya. Ini permainan setan banyak sekali di sini. Hati-hati. Makanya, jangan sibuk meruqyah, tapi sibuk menyebarkan ilmu. Kalau kita sibuk menyebarkan ilmu, orang-orang sakit sembuh insya Allah. Orang-orang sakit diganggu setan. Ya, kalau kita sibuk meruqyah, hari ini kita ruqyah, besok jinnya datang lagi ganggu dia. Kalau dia gak diberikan pendidikan yang baik. Ya. Syarat yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan syariat. Apabila mengandung penyelisihan syariat, maka dia masuk dalam kategori ruqyah yang terlarang. Dan penyelisihan syariat itu secara garis besar dalam ruqyah ada tiga bentuk. Yang pertama, yang mengandung syirik. Penyelisihan syariah dalam ruqyah itu ada tiga macam. Yang pertama, yang mengandung syirik. Itulah ruqyahnya para dukun. Contohnya apa syirik mereka? Mereka berdoa kepada setannya, minta tolong kepada setannya. Mereka menyembelih untuk setannya. Dan mereka harus melakukan apa saja yang disuruh oleh setannya supaya setannya mau bantu. Kalau enggak, mana mau mereka bantu. Justru itulah cara mereka menyesatkan para dukun. Mereka berjanji menolong para dukun asalkan para dukun itu mau melakukan apa saja yang mereka suruh. Makanya jemaah sekalian, termasuk jenis manusia yang paling kafir adalah para dukun. Karena mereka mau melakukan apa saja yang disuruh oleh setan. Ya, pernah ada di satu daerah di Jawa Barat, daerah terpencil, seorang dukun, di rumah dia, di WC-nya, Al-Quran itu dijadikan keset kaki. Itu kerjaan dukun. Supaya setan membantu dia. Dia makin kafir, makin banyak setan membantu dia. Makin saktilah dia. Ya, ada yang disuruh sholat tanpa berwudu. Pokoknya macam-macam, dijadikan budak setan. Tapi setan itu mereka sebut sebagai khadam mereka. Padahal mereka yang menjadi budak setan. Iya. Jadi ini yang pertama, yang mengandung syirik. Kemudian yang kedua, yang mengandung perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama. Mungkin bukan syirik, tapi sudah termasuk bid'ah. Ya. Contohnya, ada para tukang ruqyah, pernah saya berikan contoh juga. Pernah saya ingatkan, tukang ruqyah mengaku ruqyah sunnah. Mereka membuat-buat sendiri, mengkhususkan sendiri ayat-ayat katanya bisa menyembelih jin. Ya. Dan bahkan perbuatannya sudah menjurus kepada syirik. Karena dia seakan-akan dia tahu jinnya lagi disembelih. Tidak diragukan lagi jemaah sekalian, orang ini sedang dipermainkan oleh jin. Kalau enggak dipermainkan, berarti dia sudah sepakat sama jin untuk menipu manusia. Jadi dia sok meruqyah dan tangannya seperti menyembelih. Ya, dan jinnya seperti terasa disembelih. Ya, ini tipu daya setan. Katanya ada ayat khusus. Ada ayat khusus untuk membakar jin. Ada ayat khusus untuk mengunci pergerakan jin. Ini semuanya permainan setan. Dan masih banyak lagi bid'ah-bid'ah yang mereka buat-buat. Termasuk itu tuh, menjual herbal ruqyah. Ya, memang ada-ada dalam agama. Menjual sabun ruqyah. Ya. Termasuk membuat klinik-klinik ruqyah. Itu gak ada contoh sedikit pun dari ulama salaf. Ya. Dan ruqyah itu kan bagian dari doa. Gak semua dalam ruqyah itu doa. Tapi dalam ruqyah itu kan ada doa juga. Iya. Kalau kita bikin klinik ruqyah, itu sama saja kita mengatakan, ayo doa saya mustajab. Datanglah kepadaku. Ini kan Sahabat saja yang doanya mustajab enggak begitu. Enggak ada yang bikin pengumuman, siapa yang mau doa datang kepadaku. Ya. Apalagi dibikin tarif. Iya. Jadi ini mengada-ada. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Seperti yang ruqyah laki-laki dipegang-pegang pasiennya perempuan. Bahkan ada yang sampai berdua-duaan. Maka ini adalah maksiat. Baik. Jadi ini lengkapnya syarat-syarat ruqyah. Pelajaran yang kedua kata Syekh, annat tamaim tanqasimu ila qismain. Bahwasanya jimat itu terbagi menjadi dua juga. Qismin mamnu'in bil ijma'. Bagian pertama yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin. Yaitu jimat yang mengandung syirik. Apa jimat yang mengandung syirik itu? Selain yang dari Al-Quran. Semuanya mengandung syirik. Selain dari Al-Quran. Atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Maka sepakat ulama. Seperti percaya kepada keris. Atau cincin. Atau kalung. Benang. Gelang. Dan lain-lain. Maka sepakat ulama ini hukumnya haram. Iya. Wa qismin mukhtalafun fihi. Wahuwa makana minal Quran. Bagian yang kedua, jimat yang ulama beda pendapat, yaitu jimat yang berasal dari Al-Quran. Kila innahu jaiz, sebagian mengatakan boleh. Wa kila innahu mamnu'un, sebagian mengatakan enggak boleh. Was sahih, pendapat yang benar kata Syekh, annahu mamnu'un, bahwasanya itu juga terlarang. Saddan lidzari'ati wasiyanatan lilquran, untuk menutup pintu yang menjerumuskan pada kesyirikan dan untuk menjaga Al-Quran. Jadi Syekh menyebutkan di situ dua alasan, tapi lengkapnya tiga alasan. Jadi yang pertama, untuk menutup celah. Awalnya pakai jimat dari Al-Quran. Lama-kelamaan ini bisa berkembang. Bisa berkembang. Maka ditutup celah kesyirikan. Yang kedua, untuk melindungi Al-Quran. Karena kalau orang jadikan Al-Quran itu sebagai jimat, pasti dia akan menghinakan Al-Quran, entah dia sadar atau tidak. Contoh dia sedang pegang Al-Quran, dia berbuat maksiat. Masa dia pegang Al-Quran, dia berbuat maksiat. Atau mungkin dia bawa ke dalam WC, ke tempat kotor. Atau ke tempat maksiat. Entah dia sadar atau tidak. Iya. Kemudian yang ketiga, karena keumuman dalil. Keumuman dalil melarang semua bentuk jimat. Enggak ada pengecualian dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, ini merubah syariat. Syariatnya Al-Quran itu dibaca, bukan dijadikan sebagai jimat. Kemudian yang kelima, itu termasuk bid'ah. Kenapa Nabi SAW tidak memberikan contoh? Iya. Atau minimalnya hal yang baru yang bisa mengantarkan kepada bid'ah. Maka pendapat yang benar, jimat dari Al-Quran pun terlarang dengan lima alasan. Pelajaran yang ketiga, at-tiwalatu mamnu'atun min ghairi khilafin li'annahu naw'un minas sihri. Menggunakan pelet, membuat orang suka dengan sihir, maka itu terlarang tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Karena dia termasuk kategori sihir. InsyaAllah akan kita bahas lebih detail tentang sihir pada babnya. Baik. Kita masuk dalil berikutnya. Wa an Abdullah ibn Ukaim marfu'an. Dari Abdullah bin Ukaim. Semoga Allah meridhai beliau secara marfu'. Yaitu sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya kalau dia bergantung kepada selain Allah. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi. Kata Syaikhul Al-Fauzan, ada lima pelajaran di sini. Yang pertama, an-nahyu anit ta'alluq bi ghairillah. Larangan bergantung kepada selain Allah. Karena itu syirik. Bergantung kepada selain Allah. Sebab bergantung hati kepada Allah adalah ibadah. Yang namanya tawakal. Ketika seorang bergantung kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Dan insyaAllah ada bab khusus yang membahas tentang tawakal. Yang kedua, wujubu ta'alluq billahi fi jami'il umur. Kewajiban bergantung hanya kepada Allah dalam setiap urusan. Wajib jemaah sekalian. Urusan kita apapun, dunia maupun akhirat, bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berjanji akan menolong orang yang bergantung kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bergantung hatinya kepada Allah, maka pasti Allah menolongnya. Yang ketiga, bayanu madarrati syirki wasu'i akibatihi, penjelasan bahaya syirik, penjelasan bahaya syirik dan akibat buruknya. Apa bahaya syirik dan akibat buruknya? Allah akan biarkan orang itu yang berbuat syirik, tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, malah dia akan mendapatkan azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, annal jaza min jinsil amal. Ini kaidah syariat, kaidah umum. Balasan itu sesuai jenis amalan. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, Allah tidak menolong kita. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah menolong kita. Amalan kita, balasannya sesuai jenis amalan. Kalau kita suka menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Pelajaran yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan au syarran, bahwa hasil dari amalan kembali kepada orang yang beramal itu. Kalau dia beramal baik, maka kembalinya baik. Kalau dia beramal buruk, maka kembalinya juga buruk. Jadi jemaah sekalian, kita yang untung ketika kita beramal. Allah tidak butuh sedikit pun dengan amalan kita. Seandainya kita bermaksiat, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Yang rugi kita. Inilah yang terkandung dalam hadis ini. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, Allah biarkan kepadanya. Maka amal baik kembali kepada kita sendiri kebaikannya, amal buruk kembali juga kepada kita sendiri keburukannya. Allah sedikit pun tidak membutuhkan amalan kita. Seandainya seluruh makhluk semuanya bermaksiat kepada Allah, enggak ada satupun yang beriman, itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Seandainya seluruh makhluk semuanya beribadah kepada Allah, itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sudah berada pada puncak kekuasaan, enggak butuh lagi kepada makhluk. Jadi kita sendiri yang untung kalau kita beribadah. Allah tidak butuh sedikit pun dengan ibadah kita. Iya. Sudah masuk asar? Berapa menit lagi? 12 menit lagi. Baik. Ini hadis berikutnya masih panjang penjelasannya. Mungkin kita cukupkan dulu. Dan antum bersiap-siap. Ba'da asar insyaallah ada kajian khusus bersama ustaz kita, Ustaz Ismail Margam LC, dari datang jauh dari Tidore. Ya, untuk memberikan faedah kepada antum. Ini pembahasan penting, 10 rintangan dalam menuntut ilmu. Ya. Ada makalahnya Akhi Agung? Ada, masya Allah. Insya Allah antum akan dibagikan makalahnya. Ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.